Jadi yang ini ya dikasih masukan yang baik kepada yang berwajib, yang berwenang. Dikasih masukan ini. Ya, kita aja bisa memberitahu kan gitu ya. Kalau terkait dengan masalah ingkarul mungkar, enggak harus frontal. Dikasih masukan-masukan dan segala macamnya. Kalau memungkinkan, alhamdulillah, kalau tidak, kita sudah lepas tangan. Hada wadhih hada. Hada wadhih ya akhi Allah fadhih. Maaf. Di sebagian daerah itu malah dikasih mic. Sawa. Dikasih mic. Sehingga kedengaran satu wilayah. Jika, kalau orang yang gak paham, masuk ke situ, seakan-akan dia masuk di Andalusia pasca penyerangannya itu. Gitu ya. Itu kan Andalusia kan wilayah muslimin. Begitu di bawah perang salib kan diganti oleh kaum Nasara. Udah. Masuk yang terdengar suara tong. Begitu. Allahu musta'an. Al-muhim. Jadi gitu ya. Ini sebelum berbunyi lagi saya hentikan aja. Naam, kurang seperempat jam ya. Saya kira cukup sekian. Terlalu banyak pertanyaan nih, Allah barik. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.